tempatku mengadu hati, memberi segala hidup. Dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua besar, memujamu begitu indah.